Ada Reza Lawang Sewu berikut bersama Tipos Top Music. Lagu ini spesial untuk teman-teman dari Persekutuan Siswa Irolar Pesona. Terima kasih. Oh, madu sudah berlalu. Sejauh madu.